Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala din kullih wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pertama-tama tentunya marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan rasa syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala semata atas berbagai macam limpah nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Terutama adalah nikmatus sunnah, nikmatul islami was sunnah, sebagaimana apa yang dikatakan oleh al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Sekian banyak nikmat, dari nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita, terkhusus di pagi hari yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita, menyatukan hati-hati kita, hati-hati yani salafiyin, di atas tauhid, di atas sunnah. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menumbuh suburkan kecintaan sebagian kita dengan sebagian yang lainnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fati billah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang masyhur yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Imam Muslim menyatakan tentang tiga prinsip dari prinsip-prinsip agama kita yang mulia dan sempurna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara, barang siapa yang ketiga perkara tersebut ada pada dirinya, pasti dia akan mendapati manisnya iman. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Perkara yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya lebih dia cintai dibandingkan dengan kecintaan dia kepada selain keduanya. Perkara yang ketiga, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seorang hamba mencintai terhadap saudaranya, dia tidaklah mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang ketiga, ayakraha ayya'uda ilal kufri ba'da an qadahu Allahu minhu kama yakrahu an yughdafa finnar. Dia tidak suka kembali kepada kekafiran setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia dari kekafiran tersebut, sebagaimana tidak sukanya dia, tidak maunya dia dilemparkan ke dalam api. Syahid daripada hadis yang mulia ini pada khususnya adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang mencintai terhadap saudaranya, tidaklah dia itu mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bukti, daripada bukti-bukti yang menunjukkan seorang sunni salafi mencintai saudara yang lainnya, baik yang dia kenal maupun yang dia tidak kenal, kecintaannya karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah adanya tazawur, saling menziarai, saling mengunjungi, saling bantu-membantu, saling nasihat-menasihati, demikian juga saling mendoakan agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa meneguhkan, menegarkan kita semuanya di atas jalannya Allah tabaraka wa ta'ala yang mulia. Dan di mana ikhwana fillah hafidhakumullah, apa yang dilakukan oleh asatidah di sekitar Solo atau di sekitar Karisidenan Solo, upaya untuk melakukan tazawur, saling mengunjungi, yang demikian itu terjadi pada minggu yang kelima, yang alhamdulillah pada pagi hari yang mulia ini dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala semata, yakni apa yang direncanakan dan diagendakan oleh asatidah terwujud. Ikhwana fillah hafidhakumullah ta'ala, sekian banyak masalih, kemaslahatan-kemaslahatan, kebaikan-kebaikan kita dapatkan. Yang pertama, tentunya kita melakukan ini ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Dan yang kedua, yang kita wujudkan hal ini adalah dalam rangka tanasuh, saling nasihat menasihati, ta'awun alal birri wa taqwa, saling bantu-membantu di dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan perkara yang cukup besar pula ikhwana fillah hafidhakumullah, sekian banyak yakni permasalahan-permasalahan da'awiyah terkhusus di Solo dan sekitarnya, kita bisa musyawarah di antara asatidah, kemudian kita sampaikan kepada ikhwah, kemudian kita realisasikan yakni pada medan dakwah. Walhamdulillah, sekian banyak yakni kebaikan-kebaikan kita dapatkan. Terlebih di pertemuan kali ini, insyaallah ta'ala yakni hadir di tengah-tengah kita dan akan memberikan nasihat kepada kita semuanya, baik asatidahnya maupun ikhwahnya, kehadiran yakni al-ustaz Luqman Ba'abdu hafizahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita yakni diberikan kesempatan untuk mengambil faedah sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya dalam upaya untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki tarbiyah dan dakwah yang ada di yakni masing-masing tempat kita. Qana billah hafidhakumullah taala, tidak banyak yakni ana sendiri menyampaikan hal ini hanya sekedar memberikan sambutan kepada antum semuanya dan sekaligus memberikan pengantar, dan nanti akan diberikan nasihat lebih terperinci setelah ini oleh Al-Ustaz Abu Falah hafidhahullahu taala. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Ustaz Luqman Ba'abduh hafidhahullahu taala. Mungkin itu yang dapat yakni kita sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.